Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini masih membahas nasihat untuk para wanita, di mana kita telah sampai barakallahu fikum sampai pada poin tentang sifat-sifat yang jelek yang seorang muslim dan muslimah harus selalu berusaha menjauhinya. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membimbing sebuah bimbingan kecuali bimbingannya adalah sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik petunjuk untuk seorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Di mana poin yang kita kaji kemarin adalah bahas tentang sifat jelek yang bernama al-hasad, yaitu sebuah sifat yang jelek yang mana sifat ini merupakan salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh iblis. Hasad merupakan salah satu sifat orang Yahudi dan Nasara. Hasad merupakan sifat orang-orang munafikin. Ya. Sehingga hasad menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan. Sebutkan kemarin bahwa hasad itu bisa memecah hubungan baik, ikatan yang kuat antara satu dengan yang lain, antara orang tua dengan anak, atau anak dengan anak, bisa retak, bahkan bisa hancur, disebabkan adanya sifat hasad yang muncul di tengah-tengah mereka. Ya, masih ingat kemarin bagaimana kisahnya saudara-saudara Yusuf alaihi salam? Di mana Nabiullah Yusuf alaihi salam sebagai seorang nabi dan rasul yang sangat dicintai oleh bapaknya yaitu Yakub, sehingga menyebabkan sebagian saudaranya melihat ada satu yang mengganjal di hati mereka. Kenapa ayah kami lebih mencintai kepada Yusuf? Ya. Maka kemudian hasad muncul di tengah mereka. Akhirnya mereka berusaha ingin membunuh. Ya, demikianlah tingkatan kejelekan hasad. Sampai mendorong salah seorang dari mereka punya ide untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Ya, maka para pendengar sekalian barakallahu fikum. Walaupun akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam apa? Sumur ya. Ya. Yang menjadikan sebab Nabiullah Yusuf alaihissalam dijual dengan harga yang murah, ya, itulah hasad, menyebabkan seorang, ya, mendapatkan sekian banyak yang tidak menyenangkan, dijual dengan harga yang murah, yang akhirnya barakallahu fikum, kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam justru menjadikan sebab dia semakin tinggi kedudukannya. Karena Nabiullah Yusuf alaihissalam ternyata justru menjadi orang besar. Jadi jangan sampai orang yang sedang menghadapi ujian dari saudaranya sendiri yang kadang memiliki sifat hasad, hendaklah dia bersabar dan menghadapi dengan ikhlas. Karena kesabaran dan keikhlasannya barakallahu fikum akan menjadi sebab dia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang namanya kayu yang wangi, ada kayu kalau dibakar itu mengeluarkan bau wangi. Wangi ya? Iya. Kayu apa namanya? Kayu apa, Ustaz? Anda tahu ya? Ada kayu yang dibakar justru mengeluarkan bau wangi. Maka sesungguhnya hasad, ya, jangan disangka orang yang sedang mendapatkan ujian hasad dari saudaranya, dari temannya, ya, dari tetangganya, itu dikira, jangan dikira bahwasanya hasad itu akan membahayakan dirinya. Kalau dia orang baik, orang yang ikhlas, orang yang jujur, ketika ada orang hasad, justru dia sedang mengeluarkan bau sedap yang ada pada diri kita. Ya, hasadnya dia itu justru akan menjadi sebab merusak dirinya. Dan orang yang dihasadi justru semakin apa? Mendapatkan kemuliaan, kedudukan. Ya, kalau dia bisa bersabar, berikhlas dalam menghadapinya. Ya, bukankah Nabiullah Yusuf alaihissalam, walaupun sampai akhirnya dimasukkan sumur, dijual, sampai akhirnya malah tinggal di istana, malah akhirnya menjadi sebab Allah Ta'ala mengangkat dirinya sebagai orang yang mulia. Ya. Sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam pun tidak membalas perbuatan jelek saudara-saudaranya. Ketika saudaranya datang ke Mesir, ingin membeli apa? Makanan ya. Mau beli jatah makan ya. Yusuf tahu bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya. Ya. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam akhirnya menempatkan saudara-saudaranya di kota Mesir. Ya. Alangkah indahnya. Orang yang dulu mendapatkan musibah dari saudaranya karena sebab hasad, namun karena keikhlasan, kesabaran, dan karena begitu mulianya ukhuwah, persaudaraan, karena bersaudara itu mahal, sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam memboyong keluarganya, bapaknya, saudaranya tinggal di kota Mesir, di istananya. Itulah seharusnya seorang yang mendapatkan ujian hasad dari saudaranya, dari temannya, dari tetangganya, agar selalu membalas dengan kebaikan. Ya. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Dan orang tersebut bisa bertobat dari apanya? Kesalahannya. Karena memang hasad kemarin juga disebutkan, kerusakannya bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan. Masih ingat? Qabil dengan siapa? Habil. Habil. Ya, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika saudaranya berkurban, beribadah, diterima oleh Allah Azza wa Jal. Maka saudaranya tidak diterima kurbannya, merasa jengkel, marah. Ya, karena Allah memberikan keutamaan kepada saudaranya. Padahal keutamaan, sekali lagi, entah keutamaan ilmu, keutamaan harta, keutamaan kedudukan, pujian, itu yang punya Allah. Sehingga seorang harus merasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat tersebut. Ya, kalaupun tidak sama dengan nikmat yang ada pada saudaranya, jangan sampai muncul kedengkian. Ya, tapi bersyukurlah dengan nikmat yang ada, dan memohon kepada Allah barokah yang Allah berikan kepadanya. Karena begitu bahayanya hasad dan orang yang hasad, sampai kemarin disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berta'awud, menjaga diri, memohon kepada Allah dijaga dari kejahatan orang yang hasad, itu ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan, kejelekan orang yang hasad apabila melakukan hasad. Orang yang dengki kalau sudah mulai melakukan apa? Kedengkian. Ya. Sehingga disebutkan kemarin, barakallahu fikum, Nabiullah Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah SAW untuk dibacakan ruqyah. Bacaan-bacaan yang mengandung manfaat sebagai doa untuk menjaga diri dari kejahatan-kejahatan. Ternyata ruqyah yang dibaca oleh Jibril AS adalah Bismillah yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad. Ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila melakukan kedengkian. Wa min syarri kulli dhi ainin, dan dari kejahatan setiap dhi ain, yaitu orang yang punya pandangan jahat. Namanya penyakit ain. Wa innal ladzina kafaru la yuslikuna kabi absarihim lamma sami'u dzikra. Ya. Disebutkan oleh Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Orang kafir itu kata Allah hampir-hampir mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bi absarihim. Dengan sebab pandangan-pandangan mata mereka. Iya. Orang yang hasad biasanya kalau melihat cara melihatnya gimana? Penuh sini. Dengan kasih sayang atau penglihatan yang sini. Kemarahan? Kemarahan. Nah, iya, itulah orang hasad. Matanya aja udah kelihatan ya. Datang-datang wajahnya, tatapan wajahnya itu, raut mukanya itu sambil memandang dengan pandangan yang jahat. Ya, maka diruqyah Rasulullah SAW dari kejahatan mereka. Barakallahu fikum. Maka sekarang kita masuk maratibul hasad. Tingkatan-tingkatan hasad. Hasad itu kata ulama bertingkat. Yang pertama adalah minhum, ada di antara mereka orang yang hasad dan berusaha melenyapkan nikmat orang yang dihasadi. Orang yang dia hasadi, orang yang dia dengki, dia berusaha menghilangkan nikmat yang ada padanya. Bil baghi alaih, dengan cara melampaui batas, dengan cara melakukan segala yang melampaui batas, baik ucapan, perbuatan. Ya. Kemudian dari mereka itu berusaha agar nikmat itu pindah kepada dirinya. Ini tingkatan pertama. Orang yang hasad, dengki, dan berusaha melenyapkan nikmat orang yang dengki. Dengan segala hal yang melampaui batas. Baik dengan ucapan, perbuatan. Kemudian mereka berusaha agar nikmat itu pindah kepada dirinya. Ya. Agar nikmat itu pindah kepada dirinya. Ini termasuk perkara yang dilarang. Ya. Karena di sini jelas orang itu dengki dan melampaui batas. Ya. Melampaui batas dengan ucapan, membuat berita yang dusta, dengan perbuatan, dengan tindakan-tindakan yang menjadikan sebab orang yang dia dengki itu sengsara, ya. Sehingga ucapannya, perbuatannya disampaikan, dilakukan dalam rangka menghilangkan nikmat, nikmat yang sudah ada pada saudaranya. Entah itu nikmat harta, entah itu nikmat kedudukan, entah itu nikmat yang namanya barakallahu fikum pujian atau ilmu, ya, semua itu merupakan nikmat dari Allah. Kadang orang yang hasad itu dengan ucapannya bikin berita palsu, ya, atau dengan perbuatannya, ya, agar nikmat itu pindah kepada dirinya. Yang pantas berhak mendapatkan itu sebenarnya seharusnya siapa? Saya, yang lain tidak pantas. Nah, apalagi si fulan itu tidak pantas. Nah, ini merupakan bentuk melenyapkan nikmat yang ada pada saudaranya. Kalau yang saudaranya punya kelebihan, harta atau ilmu atau kedudukan, maka barakallahu fikum, dan kita belum bisa mendapatkannya, maka mohonlah kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan seperti yang didapat saudaranya. Ini berarti yang jenis yang tingkatan yang pertama, ini haram hukumnya, ya. Iya, yang kedua, orang, tingkatan yang kedua, orang yang hasad dan berusaha melenyapkan nikmat dari orang yang dia dengki semata, tanpa menginginkan nikmat pindah kepada dirinya. Jenis yang kedua ini lebih jelek, ya. Orang yang hasad, orang yang dengki, berusaha untuk melenyapkan nikmat dari orang yang dia dengki saja, tanpa menginginkan nikmat itu pindah kepada dirinya. Jadi ini tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih jahat, lebih jelek, ya. Dan sangat terlarang tentunya. Melihat saudaranya dapat nikmat, dia iri. Kenapa saya tidak dapat? Akhirnya dia berbuat ucapan, perbuatan yang melampaui batas agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Walaupun nikmat itu tidak pindah kepada dirinya. Lalu yang diinginkan apa ini? Hah? Kalau dia menginginkan nikmat dari saudaranya, itu mungkin agak mending, ya. Nah, ini enggak. Yang penting nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini tingkatan hasad yang lebih jelek. Ya. Lalu yang ketiga, jenis yang ketiga, barakallahu fikum, orang hasad kepada orang lain dan tidak melakukan tindakan-tindakan hasadnya. Artinya apa? Muncul hasad tapi tidak dijalankan hasadnya. Dan tidak melampaui batas terhadap orang yang dia dengki, baik dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi orang itu kadang muncul dengki, iri gitu, ya. Saudaranya punya mobil atau motor baru. Panas. Lalu dia kepengin. Tadinya mau muncul itu hasadnya. Tapi terus dia bakal dilawan. Dilawan, tahu ini akhlak jelek ini. Kenapa saya harus dengki? Kenapa saya harus iri? Entah dia mendapatkan nikmat itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memang Allah memberikan nikmat, insya Allah, ya, saya bisa mendapatkan nikmat yang seperti itu. Yang penting berdoa, mohon kepada Allah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, dia kemudian muncul hasad dengki, ya. Kemudian dia lawan, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, ya. Yang ketiga, yang keempat, orang yang didapatkan pada dirinya dengki dan berusaha untuk melenyapkannya dan berbuat baik kepada orang yang dia dengki dengan menampakkan kebaikan, mendoakan, menyebarkan keutamaan. Ya. Dengan menampakkan kebaikan, kebaikan kepada orang yang dia dengki, mendoakan kebaikan, menyebarkan keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Ya. Dan berusaha melenyapkan apa yang didapat pada dirinya dari dengki. Ya, dan dia berusaha melenyapkan apa yang ada pada dirinya dari sifat dengki. Sehingga dia memberikan kecintaan yang utuh kepada saudaranya. Dan ini yang paling baik dan paling afdol. Ya. Yang paling baik dan lebih paling utama. Barakallahu fikum. Kenapa? Paling baik dan paling utama, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tingkatan yang keempat ini, wa hadza min a'la darajatil iman. Ini merupakan derajat keimanan yang paling tinggi. Wal mu'minul kamil. Itu merupakan sifat orang mukmin yang sempurna. Alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Yang dia itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Demikian kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim, jadi ada berapa tingkatan tadi? Empat. Ada empat tingkatan. Barakallahu fikum. Dan yang paling afdal dan yang paling utama itu yang terakhir, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi ketika seorang muslim, ya, dia dapatkan pada dirinya sifat hasad, ya, maka segera dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan, dan kemudian berusaha untuk mendoakan kebaikan kepada saudaranya dan berusaha menyebarkan keutamaan-keutamaan yang dimilikinya, walaupun dia mungkin tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu yang ada pada saudaranya. Tapi dia menyebarkan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Iya. Nah, ini tingkatan-tingkatannya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang hendaklah berusaha untuk melenyapkan. Ya. Karena sifat ini tidak mungkin dibuang, ya. Karena kadang yang namanya manusia tetap kadang muncul, ya. Iya, tapi harus diusahakan, terus diperjuangkan. Karena seorang mukmin berjuang melawan hawa nafsunya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulnya. Sehingga orang yang di dalam dirinya bersih dari sifat hasad, maka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut mendapatkan jannah. Mendapatkan apa? Jannah. Ini diantara keutamaan orang yang dirinya bersih dari sifat hasad. Ya, harus dibersihkan. Karena itu merupakan noda-noda kekotoran di dalam hati. Ya. Kalau membersihkan kotoran yang ada di pakaian atau di baju, nah itu dengan pembersih, ya. Iya. Nah kalau ingin membersihkan jiwa, hati, maka sekali lagi kita harus mengikuti bimbingan Al-Quran, bimbingan As-Sunnah, dan mengikuti jejak para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dikisahkan hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, yaitu Anas ibn Malik, ketika beliau duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya tali'u al-an alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan muncul kepada kalian seorang dari penghuni jannah. Jadi para sahabat itu orang yang masih hidup, tapi sudah dapat rekomendasi di antara mereka apa? Masuk jannah. Masuk jannah. Orang yang masih di bumi lagi jalan, tapi sudah dapat rekomendasi apa? Masuk surga. Ahlul jannah, masya Allah ya. Sebuah nikmat yang luar biasa. Maka tiba-tiba kata Anas, datanglah seorang laki-laki dari Ansor sambil membersihkan bulu jenggotnya, ya, dari bekas air wudunya. Jadi air wudunya ada di bulu-bulu jenggotnya sambil dibersihkan, sambil dirapikan, ya. Maka kemudian besoknya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi kepada para sahabat, akan muncul hari ini kepada kalian seorang dari ahlul jannah. Ternyata orang itu yang kemarin kelihatan sampai akhirnya hari ketiga beliau kembali mengucapkan seperti ucapan hari pertama. Maka Abdullah ibni Amr, sahabat Abdullah ibni Amr, beliau penasaran, ya, kenapa orang ini kok disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahlul jannah. Dia ingin mengejar. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan? Kalau saudaranya dapat informasi keberuntungan, keberuntungan dunia aja semuanya kadang mengejar, ya. Iya. Orang itu tiba-tiba dikirim mobil misalkan. Wah, semuanya cari informasi, ya. Dari mana, bagaimana caranya, kan gitu. Semuanya ingin mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Iya. Maka kenikmatan jannah jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Maka para sahabat mengetahui bahwa mereka ingin mengejar. Wa bidzalik falyatanafasil mutanafisun. Kenapa orang ini kok bisa mendapatkan jaminan jannah? Maka kemudian Abdullah ibni Amr ikut menginap di rumahnya laki-laki ini. Maka Abdullah ibni Amr bercerita bahwasanya orang ini melakukan amalan. Falam yaro yaqumu minal lail syai'an ghairu annahu idza ta'ara taqallabu ala firasihi. Allah. Dilihat oleh Abdullah ibni Amr, orang ini kalau sudah malam dia terbangun, ya. Lalu dia membalikkan dirinya, ya, sambil mengucapkan saat di atas tempat tidurnya sambil mengingat Allah, menyebut nama Allah, bertakbir, kemudian sholat fajar, sholat subuh, ya, dibangun malam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia sholat subuh. Maka Abdullah ibni Amr mengatakan, hanya saja aku tidak mendengar orang ini kecuali kebaikan. Orang ini memang dikenal sebagai orang yang baik. Ibadahnya kayak gitu, bangun malam, datang azan subuh, dia datang ke masjid, ya, dia jaga sholatnya. Kata dia, Abdullah ibni Amr tinggal bersamanya sampai 3 malam. Setelah lewat 3 malam, sampai dia mengatakan, waqitu an ahtaqira amalah. Hampir-hampir aku akan menganggap remeh amalan ibadahnya. Artinya apa? Amalannya biasa-biasa saja. Ibadahnya rutinitas. Dia sholat ke masjid. Dia sholat malam. Menjaga waktu sholatnya. Ya. Dan dia orang yang dikenal kebaikan. Ya. Akhirnya dia bertanya, menyampaikan kepada sahabat ini, kenapa dia tinggal bersamanya sampai 3 hari, 3 malam. Nah, 3 malam, dan dia bertanya akhirnya. Dan menyampaikan maksud tujuannya. Bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sampai 3 kali. Yattali'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Telah datang, akan datang kepada kalian sekarang seorang dari ahlul jannah. maka engkau yang datang waktu itu sampai 3 kali. Rasulullah SAW menyebut dan engkau yang selalu datang. Adapun setelah itu aku pun ingin melihat kepada amalan kamu. Apa sih yang kamu lakukan? Maka aku pun ingin mencontoh kepada kamu. Ya. Tidaklah engkau mengamalkan suatu amalan yang aku lihat dari amalan yang besar. Kecuali Allah Ta'ala kemudian aku ingin mengikuti apa yang kamu lakukan. Akhirnya apa yang diceritakan orang ini? Ma huwa illa ma ra'aitu ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin khassan wala hasada ahada ala khairin a'tahu Allah iya. Rupanya orang ini menyampaikan, tidaklah aku melihat pada diriku sendiri, kecuali aku tidak akan mendapatkan pada diriku, ya, kepada kaum muslimin, ghassan wala hasada. Tidak ada pada diri itu apa? Ghassa, menipu. Tidak ingin, ada keinginan untuk apa? Menipu kaum muslimin. Wala hasada ahadan. Dan tidak akan muncul di hatiku apa? Keinginan untuk melakukan apa? Dengki kepada siapapun. Ya. Ala khairin. Dengan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Maka rupanya ini. Ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad. Dengan syarat syaikhain. Kama qala al-Mundhiri wa Nasa'i wa hasanahu al-Albani rahimahullah fi targhib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya At-Targhib. Para pendengar sekalian, demikianlah keutamaan ya sahabat ini, ya orang yang utama ini, karena ternyata tidak muncul pada dirinya keinginan untuk melakukan ghasy, menipu, dan tidak pula muncul keinginan di hatinya ingin melakukan kedengkian kepada orang yang Allah telah berikan kepadanya kebaikan. Ya, semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, karena sebab kita mengikuti jejak-jejak para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.